Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Layaknya sebuah pohon kelapa, kita seharusnya bisa belajar bahwa pohon kelapa itu adalah sebuah pohon yang dapat kita makan buahnya. Batang dan daunnya dapat kita berdayakan untuk berbagai hal. Bahkan sampah, serabut kelapa dan batoknya pun dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sesungguhnya adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang kita dapat ambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang manusia harus dapat benar-benar bermanfaat seperti layaknya sebuah pohon kelapa. Kembali lagi kita berjumpa dalam Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat lebih mendalami makna yang terkandung dalam Quran yang merupakan petunjuk bagi kita semua kaum muslim. Masih bersama saya Ali Rohali dan tentu saja Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Bapak. Dan juga bintang tamu kita pada hari ini, beliau adalah seorang pencinta lingkungan dari komunitas Ciliwung Depok, Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Terima kasih sudah datang ke studio kami. Dan pada hari ini kita akan mencoba untuk menguraikan yang akan disampaikan oleh Bapak Quraisy mengenai Quran Surat An-Nahl, ya. Dan kita akan mulai dari ayat 1. Persilahkan Bapak Quraisy untuk memulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah akan berusaha menjelaskan sekian banyak ayat dari Surat An-Nahl. Sebagian di antara sekian banyak ayat itu kita ada yang akan kita garis bawahi, ada juga yang kita sekedar akan kita garis bawahi, ada juga yang kita sekedar berlalu sedemikian rupa. Surat An-Nahl ini dimulai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilu, subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Kalau ini kita terjemahkan, terjemahannya itu adalah telah datang ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta untuk dipercepat datangnya. Redaksi ini aneh. Dikatakan telah datang, tapi dalam saat yang sama dikatakan jangan minta supaya dipercepat datangnya. Yang diminta untuk dipercepat datangnya belum datang. Yang telah datang tidak perlu diminta. Nah, ini mengisyaratkan bahwa di sisi Allah tidak ada waktu lalu, sekarang, dan akan datang. Allah di luar waktu. Allah menguasai waktu. Sedang manusia mengenal waktu lalu, waktu sekarang, dan akan datang. Itu dulu satu poin. Bahwa manusia jangan mempersamakan Allah dengan makhluk. Kekuasaan Allah jauh melebihi kekuasaan manusia. Bahkan kekuasaan manusia adalah anugerah Allah. Apa yang dimaksud telah datang ketetapan Allah? Ada yang berkata kiamat. Kalau begitu, karena telah datang, dia pasti datang. Ada yang berkata kemenangan. Kalau begitu, walaupun engkau wahai Muhammad sekarang belum menang, tapi yakinlah pasti akan datang, tidak perlu tergesa-gesa minta agar dia datang. Karena semua ada prosesnya. Kalau Anda berdoa di tengah malam agar matahari terbit ketika itu, lama penantian Anda. Karena segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Salah satu kesalahan atau kedurhakaan manusia adalah ingin jalan pintas yang tidak dibenarkan agama. Mau kaya, korupsi, itu jalan pintas. Dan sebagainya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Bahkan Maha suci Allah dari kesempurnaan yang dibayangkan oleh manusia. Karena manusia bisa membayangkan sesuatu dengan memberikan gambaran tentang sesuatu itu sedangkan Allah tidak dapat digambarkan. Ya. Jadi di luar, bagaimana? Di luar akal kita, di luar ya, kemampuan nalar kita untuk menjangkau. Nah, jadi betapapun seseorang berusaha memuji Tuhan, pujiannya itu tidak cukup, karena tidak bisa tergambar olehnya, walaupun dalam khayalan. Allah yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Allah yunazzil, sedang dan akan. Yunazil itu bentuk katanya present tense, sekarang ya, masa kini dan datang. Itu berarti Allah sekarang menurunkan malaikat dan tetap terus menerus akan menurunkan malaikat. Ayat ini bisa diartikan Allah menurunkan malaikat Jibril birruh. Ruh yang dimaksud adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu tuntunan-tuntunannya seperti ruh jiwa yang menghidupkan manusia. Kalau dalam diri kita ada nyawa yang menghidupkan kita, menjadikan kita bisa bergerak, merasa dan tahu, maka batin kita juga ada jiwanya, ada nyawanya. Nyawanya itu adalah tuntunan-tuntunan agama yang menghidupkan kita. Tanpa agama, manusia mati rohaninya. Bisa juga Allah masih akan menurunkan malaikat untuk mendukung manusia. Saya akan beri contoh. Kalau kita bertemu, menemukan sesuatu di jalan atau melihat sesuatu begitu, ada bisikan dalam hati, boleh jadi berkata, itu orang punya, simpen baik-baik. Bisa juga ada bisikan dalam hati berkata, ambil aja mumpung tidak ada yang lihat. Bisa. Yang berkata simpan baik-baik itu adalah malaikat. Bisa juga turunnya malaikat kepada manusia itu melalui mimpi. Mimpi-mimpi yang benar itu adalah informasi dari Tuhan kepada manusia. Oke, itu makna ini tadi. Itu diturunkannya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan dalam konteks Al-Quran, kepada yang diturunkan kepadanya Al-Quran itu atau nabi-nabi yang menerima wahyu itu, inti ajaran mereka adalah la ilaha illallah, la ilaha illa ana fattakun. Inti pesannya, wahai hamba-hambaku yang mendapatkan wahyu dariku, sampaikanlah bahwa tidak ada penguasa di alam raya ini yang berkuasa penuh kecuali aku, yakni Tuhan. Maka sembahlah aku, bertakwalah kepadaku. Nah, setelah itu Allah menjelaskan bagaimana kuasanya. Di sini dia mulai dengan penciptaan manusia, penciptaan binatang, keindahan yang ada di permukaan bumi ini, manfaat yang bisa kita peroleh juga ya, dan sebagainya. Ada kuda, ada bagal, ada keledai, agar kamu mengendarainya dan di sana kamu mendapatkan keindahan dan sebagainya. Ya, saya kira kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini dengan ayat-ayat selanjutnya ya, Mas Heri. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tetapi tiba-tiba setelah manusia ini lahir, besar, dewasa, dia paling banyak membantah. Ya baik pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, dan tadi kita sudah membahas sampai ayat ketiga ya dan selanjutnya. Tapi mungkin sedikit Pak Quraish bisa tolong dijelaskan mengenai yang tadi Bapak katakan bahwa malaikat sudah datang dan masih akan terus datang menyampaikan wahyu. Nah ini wahyu yang seperti apa? Kalau wahyu yang diberikan kepada Nabi Rasulullah itu sudah berakhir pada masa Nabi Muhammad, bukan begitu ya Pak Quraish? Iya. Wahyu apalagi ini yang akan datang, masih akan disampaikan? Kita lihat dulu kalau begitu, kita lihat dulu kalau wahyu itu dalam bahasa adalah isyarat yang cepat. Oke, isyarat. Wahyu itu berarti informasi. Nah, wahyu kepada Nabi itu informasi Allah kepada Nabi yang dipilihnya untuk menyampaikan ajaran agama. Okay. Isyarat yang cepat ini juga bisa berarti wahyu. Kalau dalam bahasa, traffic light itu wahyu. Memberi Anda informasi yang cepat bahwa jangan jalan, jangan ini. Nah, Nabi bersabda, tidak tersisa lagi dari wahyu kenabian, kecuali mimpi-mimpi yang benar. Mimpi-mimpi yang benar itu 1/23 dari kenabian. Mari kita lihat sekarang. Secara umum, ada orang yang mimpi giginya copot. Ada artinya itu. Banyak orang berkata ada artinya ya. Dari mana pengetahuan itu datang? Itu dari Tuhan. Kita baca di dalam Al-Quran bahwa raja yang ada pada masa Nabi Yusuf itu bermimpi. Mimpinya benar. Nah, jadi Tuhan bisa memberikan informasi kepada manusia. Itu dinamai wahyu. Tapi bukan wahyu kenabian. Tapi dari segi bahasa itu wahyu. Di sini kita akan baca nanti bahwa Allah memberi wahyu kepada lebah. Itu diberi insting untuk melakukan ini dan itu arti wahyu yang dimaksud. Baik. Kita lanjutkan lagi, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi saya ingin kembali sedikit. Manusia diminta untuk tidak menyembah kecuali Allah dan bertakwa kepadanya yang menciptakan langit bumi dengan tujuan yang benar. Sungguh maha tinggi Tuhan dari segala apa yang mereka persekutukan dengannya. Nah, baru dia katakan ini nih, manusia dimulai yang dia menciptakan manusia dari sesuatu setetes air, sperma, nutfah. Nutfah itu sesuatu yang membasahi. Kalau ada air sedikit membasahi itu namanya nutfah. Dan ini sebahagian dari nutfah. Berjuta-juta yang lahir, benihnya cuma satu, itu yang lahir. Tetapi tiba-tiba setelah manusia ini lahir, besar, dewasa, dia paling banyak membantah. Itu sifat manusia yang tidak tahu bersyukur. Baru dia ceritakan tentang ternak. Ada manfaatnya, memberikan kehangatan, dari sana dapat dimakan. Dan ini yang saya ingin garis bawahi lagi, melalui ternak itu kita bisa memperoleh keindahan. Kapan? Dia katakan ketika kamu mengantar ternakmu dari kembali ke tempat kandangnya, dan ketika kamu mengantarnya pergi ke tempat penggembalaan. Alangkah indahnya seorang anak misalnya menaiki kerbaunya di kala matahari akan terbit. Itu keindahan yang luar biasa. Ini berarti bahwa kitab suci ini meminta kita untuk menikmati keindahan. Jangan dirusak sesuatu itu sehingga keindahannya hilang. Semua manusia senang keindahan, itu fitrah. Alam raya ini begitu indah. Jadi itu adalah nikmat Allah. Baru dia berbicara tentang binatang itu dapat mengangkut barang-barang kamu ke tempat-tempat yang jauh yang kamu tidak dapat mencapainya dengan berjalan kaki kecuali setelah keletihan yang luar biasa. Baru ada kuda, ada bagal, ada keledai untuk kamu kendarai dan sebagai hiasan. Kuda kan itu juga hiasan ya. Coba lihat, dia tekankan lagi tentang keindahan di sini. Baru dia katakan, dan dia sekarang dan terus menerus menciptakan apa yang kamu belum ketahui. Penciptaan, ada makhluk-makhluk baru yang kita tidak tahu. Boleh jadi kuman-kuman. Boleh jadi ada ciptaan baru yang Tuhan ilhami manusia untuk menciptakannya. Waktu ayat ini turun, belum ada kendaraan pesawat udara. Tapi Tuhan mengilhami manusia sehingga itu tercipta. Dan di samping nikmat itu, Allah juga menjelaskan kepada kamu tentang jalan yang lurus. Jadi kita tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi ada orang-orang yang memilih jalan yang bengkok, sehingga mereka itu berlaku aniaya. Ketahuilah bahwa kalau Tuhan menghendaki, kamu semua dijadikan beragama satu. Tetapi kita diberi Tuhan kemampuan berpikir, kebebasan untuk memilih, sehingga silahkan pilih masing-masing jalan yang dia akan tempuh, walaupun Tuhan sudah menetapkan bahwa inilah jalan yang terbaik, inilah jalan yang lurus, inilah jalan yang moderat, tempuhlah itu. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa, silahkan. Baru dia berkata, ada satu nikmat lagi dia sebut. Dialah yang menurunkan dari langit air, yakni hujan. Dari air itu kalian minum, dan dari air itu tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan mekar. Dia menumbuhkan untuk kamu aneka tanaman, zaitun, pohon korma, anggur, dan dari segala macam tumbuhan itu air. Jadi ini sebenarnya ayat ini ingin menggarisbawahi bahwa ada satu nikmat yang terkadang orang lupakan, ya, yaitu air. Saya kira kita ya sampai di sini. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi sedikit, dan juga akan ada pertanyaan dari pemirsa. Mas Heri juga bisa bertanya lagi. Jadi Anda jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali. Apa yang ada di permukaan bumi ini untuk kamu gunakan, tapi ingat bahwa Allah menciptakan itu bukan hanya untuk kamu dan generasi, tapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Ya baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali di ayat yang selanjutnya. Pak Kurai, sebelum kita menjawab pertanyaan dari pemirsa, mungkin bisa kita review secara singkat saja ayat-ayat mulai dari ayat 12 ya Pak Kurai tadi. Ya, kita baik-baik, mari kita lihat. Tadi sudah sekian banyak nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Ya. Di sini ada satu tugas dari manusia yang berkaitan dengan nikmat-nikmat itu. Itu ada disebutkan pada ayat 12. Di sini dikatakan, dialah yang menundukkan laut untuk kamu, agar supaya kamu makan dari laut itu, hasil laut itu, daging yang segar, yakni ikan, dan lain-lain. Dan dari laut itu juga kamu dapat memperoleh hiasan, mutiara, yang menjadi hiasan kamu ketika kamu memakainya. Kamu juga melihat di laut itu kapal-kapal membelah ombak. Itu kuasa Tuhan menjadikan kamu begitu. Itu semua agar kamu mencari rezeki melalui anugerah Tuhan itu, dan agar kamu bersyukur. Ya. Nah, ini sekarang saya mau lihat itu. Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya pada. Ya, betul. Kalau ada satu orang memberi saya pici, maka saya bersyukur kalau saya pakai picinya. Kalau saya, dan saya bersyukur kalau saya pakai dengan meletakkannya di kepala. Saya tidak bersyukur kalau saya pakai jadikan penggosok sepatu. Alam raya ini dianugerahkan Allah kepada kita supaya kita bersyukur. Laut, cari ikannya. Kalau tidak, Anda tidak bersyukur. Karena Tuhan memberikan itu untuk kita ini. Jaga dia. Ambil dari apa yang ada di permukaan bumi ini untuk kamu gunakan. Tapi ingat bahwa Allah menciptakan itu bukan hanya untuk kamu dan generasimu, tapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Saya kira itu ya. Ya, jadi pemanfaatannya pun dari alam diciptakan oleh Allah itu sudah digariskan ya di dalam. Sudah digariskan. Jangan sampai kita melebihi dari apa yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Betul, betul. Baik, kita akan jawab saja pertanyaan Pak Quraisy. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu tayangan VT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Purwanto. Saya mau bertanya dengan Bapak Quraisy, ya kan? Apa yang telah Allah berikan kepada kita atau yang kita terima, cara yang tepat bagaimana kita untuk membalasnya? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana cara yang tepat untuk membalasnya? Itu mungkin cara yang tepat untuk bersyukur ya Pak Quraisy ya. Ini sesuai dengan yang tadi kita sudah bahas di ayat 14. Iya, yang pertama nanti kita akan baca di sini bahwa nikmat Allah begitu banyak. Ya. Sehingga kalau kamu akan menghitungnya, kamu tidak mampu menghitungnya. Betul. Allah ini juga bersyukur. Allah bersyukur. Salah satu makna syukur itu adalah menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Memberi yang banyak dan menganggapnya sedikit. Nah, Allah ketika bersyukur kepada manusia adalah menerima sedikit dari kemampuannya dan menganggap itu sudah banyak. Jadi, kalau ingin bersyukur, ingin membalas anugerah Allah, Anda tidak mampu. Maka Allah berfirman, oke dah, lakukan apa yang kamu mampu kamu lakukan. Kalau mau membalasnya, tidak mampu. Kita harus ingat dia terus. Kita tidak boleh durhaka sedikit pun. Kita tidak boleh melakukan pelanggaran sedikit pun. Tapi kita tidak mampu itu. Maka firman-Nya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Mau puasa tidak bisa, tidak usah puasa, tidak bisa, tidak usah puasa. Bisa diqadha. Sudah terlalu tua, sakit, tidak mungkin sembuh, tidak usah puasa, lakukan yang lain. Jadi, membalas budi Allah tidak mungkin. Tetapi Allah menerima yang sedikit. Lakukanlah apa yang kamu mampu untuk lakukan, Allah akan menerima itu. Nanti kita akan lihat lagi bahwa hindari perintahnya. Dan hindari larangannya dan lakukan perintahnya sesuai kemampuan kamu. Itu saya kira cara kita untuk ini. Baik, ada satu pertanyaan lagi, kita akan lihat tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Sumatri. Saya ingin menanyakan kepada Pak Quraisy Shihab, yaitu apakah segala bentuk bencana alam seperti tsunami, banjir, gempa bumi, dan gunung meletus merupakan salah satu ciri bahwa kita kurang bersyukur kepada Allah? Berikut pertanyaan dari saya, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, begini, saya kira dua malam yang lalu atau kapan saya pernah jelaskan bahwa ada yang dinamai bala, ada yang dinamai musibah. Ya. Bencana, apa yang kita namai bencana alam itu bisa jadi akibat ulah manusia. Itu namanya musibah dalam bahasa Al-Quran. Ada lagi suatu bencana yang Anda tidak bersalah, tetapi Anda tertimpa olehnya. Anda jalan di jalan, ditabrak mobil, Anda tidak salah. Bencana. Tapi Anda tidak salah. Nah itu boleh jadi Allah ingin mengangkat derajat Anda dan dengan menjadikan Anda sebagai alat untuk mengingatkan orang lain. Supaya berhati-hati dalam berjalan. Jangan duga gempa bumi atau tsunami kemarin, jangan lantas berkata itu karena ulah manusia. Bisa jadi dengan gempa bumi tanah sekelilingnya makin subur. Betul. Ya karena alam memang punya kepentingan untuk mereposisi dirinya. Itu dia. Jadi ya. Tuhan ini, jadi saya tidak ingin setiap bencana dikatakan bahwa itu kesalahan manusia karena manusia berdosa. Tidak. Memang ada yang demikian, tapi tidak selalu demikian. Banjir boleh jadi kesalahan manusia. Sampah tidak teratur, kekurangan air bisa jadi kesalahan manusia. Satu orang menyia-nyiakan air sehingga kurang dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya tidak semua bencana itu adalah karena ulah manusia. Boleh jadi Allah dalam rangka melestarikan alam raya ini melakukan hal-hal untuk memperoleh manfaat yang lebih banyak lagi bagi manusia atau generasi yang akan datang. Walaupun sekali lagi pasti ada karena ulah manusia. Saya kira itu. Oke, Mas Heri, mungkin dari pemahamannya, ada yang ingin ditambahkan mengenai apa yang ditanyakan tadi sebagai pencinta lingkungan, tentu saja. Tapi paling tidak ketika alam ini akan bergejolak, biasanya kan ada tanda-tanda dari sekitarnya. Misalnya gunung mau meletus gitu kan. Binatang-binatang di sekitarnya dia punya insting. Betul. Pasti dia akan turun. Betul. Nah, disitulah sebenarnya manusia kan harusnya bisa membaca tanda-tanda alam, ayat-ayat alam gitu kan. Betul. Nah, tapi kemudian sekarang ya binatangnya apa segala macam, habitatnya dirusak sehingga mereka sudah tidak ada. Sehingga apa sebenarnya pasukan-pasukan Tuhan yang ditempatkan di situ itu sudah tidak mendukung lagi. Jadi kemungkinan ya jadi memang ada ketika kemudian itu menimpa manusia, memang juga ada unsur dari kelalaian manusia. Betul. Karena manusia sendiri tidak mau berbagi kepada alam itu sendiri gitu. Itu sebabnya Tuhan juga menyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut ini itu sebagian besar terjadi karena ulah manusia yang tidak sehat. Saya kira betul. Kita masih akan lanjutkan lagi nanti di segmen yang berikutnya, pemirsa. Mas Heri akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Betapa pentingnya pemeliharaan nikmat-nikmat Allah, antara lain lingkungan, memeliharanya menjadi lingkungan yang sehat, tidak rusak. Ya baik pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Sudah dalam sekali insya Allah yang sudah diuraikan tadi, juga pertanyaan dari pemirsa di rumah, bahwa sesungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada satupun yang menyerupai Allah yang bisa menciptakan apa yang Allah ciptakan. Dan sudah sepatutnya lah kita bisa sebagai manusia yang berakal untuk memahami kebesaran Allah. Ya Pak Quraisy. Baik, Mas Heri, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Pak Quraisy? Tidak harus menanyakan, berkomentar pun boleh. Ya, betul. Baik. Gini, Ustaz. Kita tuh miris ya. Kita ini di Al-Quran begitu lengkap. Mayoritas bangsa kita Muslim, gitu. Yang begitu lengkap itu ternyatanya di kehidupan sehari-hari berkaitan dengan alam ini sangat jauh, sangat kontradiktif, gitu. Kita bicara sampah, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi juga ibu-ibu mau pergi pengajian sambil nenteng sampah dibuangnya ke kali kan gitu. Sudah tahu betul bahwa air sumber kehidupan, tapi sekarang kenapa air menjadi sumber bencana? Saya melihat begini, bahwa agama juga sebenarnya di samping ada kevertikalan, justru lebih banyak pesan-pesan kehorizontalan. Tapi nanasnya. Ya, pesan-pesan kehorizontalan itu kemudian bahasanya tidak sampai kepada masyarakat. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi kita gitu kan, untuk menerjemahkan dalam bentuk bahasa yang lebih operasional gitu. Jadi bahasa langit mestinya kita bumikan gitu, jadi jangan kita bawa ke langit lagi, yang kemudian masyarakat umat ini menjadi sulit untuk memahami gitu. Gitu, jadi saya kira ada benarnya. Ada satu buku ditulis oleh seorang ulama besar, judulnya Umat Islam di Tengah Ketidakmampuan Ulamanya dan Kebodohan Masyarakat. Ya, jadi agama ini sebenarnya mestinya atau Al-Quran ini diturunkan untuk dijelaskan oleh Nabi, oleh pewaris-pewaris Nabi. Penjelasan Nabi itu berupa tingkah laku beliau, berupa bahasa beliau yang menyentuh masyarakat. Contoh-contoh yang beliau angkat dari masyarakatnya ini mestinya berlanjut, tetapi kita ini cendekiawan Muslim, ulama-ulama, sebagian dari kita itu tidak nyambung. Boleh jadi berbicara tentang masa lalu, sedangkan masa kini sudah berubah. Nah, di sisi lain masyarakat kita belum bisa menangkap apa yang dikemukakan oleh ulama dan pakar-pakar. Itu kesulitan kita di situ. Jadi kita masing-masing harus meningkatkan diri untuk lebih memahami lagi, kalau dalam konteks ayat kita ini, lebih memahami lagi betapa pentingnya pemeliharaan nikmat-nikmat Allah, antara lain lingkungan, memeliharanya menjadi lingkungan yang sehat, tidak rusak. Saya kira benar ya. kalau masih boleh komentar. Boleh, boleh. Berkaitan dengan sebenarnya dulu sudah ada bahasa kearifan lokal, mungkin sebelum Islam masuk, atau ini sebenarnya nilai yang sebenarnya nilai apa fitrah manusia ingin apa menjaga alam kan gitu dengan bahasa-bahasa kearifan lokal. Kayak misalnya ada hutan larangan. Bahwa dipesankan bahwa jangan ditebang hutan ini. Itu sebenarnya pesannya ini karena ada kemiringan tertentu yang kalau dirusak kemudian akan timbul bala kan gitu. Ternyata betul kalau itu hutan itu dihabisin kan gitu. Bahwa di bawahnya ada musola atau gereja apapun sekalian kan gitu kan pasti akan digulung habis kan gitu. Nah, karena gagal memahami bahwa pesan-pesan seperti itu hutan larangan yang dikaitkan dengan mitos-mitos itu tidak ada pelurusan. Mestinya kan pesannya itu kita sampai bahwa Islam itu kemudian meluruskan pesan itu dengan bahasa Islam yang sesuai dengan syariat. Tapi ketika kemudian ada pertempuran di situ, nah disitulah orang kemudian saya Islam, saya berani melawan kan gitu. Yeah. Misalnya Setu, sebetulnya ada mengkonservasi sebuah kawasan Setu yang di situ ada pesan hati-hati ada buaya putih kan gitu. Nah ketika, oh kamu kalau percaya itu musyrik kan gitu. Lupa bahwa pesannya itu sebenarnya supaya Setu itu dijaga, danau itu dijaga kan. Ya kemudian menjadi rusak. Nah, itu jadi bahasa kearifan lokal itu kemudian lupa dipahami gitu. Karena itu memang sudah dari konteks zaman dulu, jadi tidak diterjemahkan ke dalam konteks kekinian kan gitu. Ya saya kira itu ada benarnya, tetapi juga kita harus ingat bahwa memang perkembangan pemikiran manusia ini itu terus berkembang. Ya. Dulu segala sesuatu dianggap ada dewanya. Gitu. Dulu kita menafsirkan gejala alam ini tidak secara rasional. Nah, jadi seandainya kita akan memelihara apa yang kemudian kita namakan kearifan lokal itu, maka kita harus dapat memberikan penafsiran yang baik dan utuh. Sama halnya, satu contoh, kita dalam perkawinan itu perempuan cuci kaki suaminya. Ya, ya, ya, ya. Jawa ya. Iya ya, kan Jawa itu ya. Enggak sih, kalau itu saya masih benar atau tidak itu? Rasanya sih enggak perlu. Nah, rasanya enggak karena Anda tidak memahaminya apa makna di balik itu. Ya memang sulit mungkin ya memahami apa yang tersirat gitu ya. Ah iya itulah. Kalau kita berikan pemahaman bahwa maksudnya ini bukan berarti bahwa perempuan itu harus tunduk, harus patuh, harus berada bersedia walau diinjak oleh suaminya, itu enggak benar. Tapi kalau kita memberikan penafsiran baru, itu bisa, itu akan dapat diterima, iya kan? Jadi ini sekarang, dulu orang fahami seperti itu. Iya, jadi ini yang harus kita luruskan. Nah, betul, sesuaikan, jadi ya, makanya sebenarnya harus kita tangkapkan esensinya, ditangkap pesannya. Nah, kemudian kita harus mampu menerjemahkan dalam bahasa kekinian kan ya, sama. Betul, betul. Termasuk juga sama dengan ayat Al-Qur'an, yeah, riwayat Nabi yang seperti itu kan harus juga diterjemahkan harus dalam konteks kekinian. Gitu. Salah satu kelemahan kita sekarang adalah seringkali dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an kita ingin menafsirkannya secara literal, arti harfiahnya. Padahal sebenarnya ada makna di balik itu, dan itulah yang mesti kita tampilkan sebagai makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali lagi, kita berada di tengah kelemahan para cendekiawan dan ulama. Lemah dia dalam menafsirkan, lemah dia dalam menyampaikan. Terus dalam saat yang sama di hadapan umat kita yang belum terpelajar. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi setelah ini Mas Heri dan juga Pak Quraisy. Dan Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan segera kembali. Apa artinya seorang menyebut nama Allah 1000 kali kalau pikirannya tidak menyadari betapa besar Allah? Ya baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, dan sebelum akan kita lanjutkan dengan kesimpulan dari apa yang sudah diuraikan pada hari ini, Mas Heri kayaknya masih ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin komentar-komentar yang ingin diajukan. Silakan Mas Heri. Ya, sebenarnya memang bangsa kita ini suka dengan ritual-ritual ya, karena itu mungkin dari sebuah peradaban bangsa gitu kan. Cuman kemudian bagaimana ritual itu kita buat supaya tidak membahayakan akidah kan gitu. Kita senang berkumpul, ada ritual istighosa lah, ritual apalah-apalah kan gitu. Nah itu yang sifatnya banyak juga seremonial kan gitu. Nah tapi kemudian saya tuh sering berpesan gitu, maka mari pujilah Tuhanmu dengan karya-karya terbaikmu. Dan muliakan Tuhanmu dengan memuliakan kehidupan di sekitarmu gitu. Jadi cobalah kita tidak hanya hitung-hitungan menyebut nama Tuhan dalam konteks hitungan jumlah gitu. Saya pikir kita jangan hitung-hitungan lah sama Tuhan, Tuhan aja gak hitung-hitungan nama kita. Tapi marilah kita besarkan Tuhan dengan membuat sebuah karya yang bisa kemudian dinikmati banyak orang, dan karya itu memang benar-benar karya karena Tuhan dan membesarkan Tuhan. Dan kita memuliakan Tuhan itu dengan memuliakan lingkungan di sekitar kita. Betul. Alam di sekitar kita. Iya. Lingkungan sosial maupun lingkungan hidup tempat kita hidup. Saya kira benar sekali ya. Jadi memang saya juga atau kita semua harus sadar bahwa ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi, sebenarnya tujuannya itu bukan sekedar pada ucapan lidah, tetapi hendaknya terbayang di dalam benak kita, tertanam di dalam hati kita, yang mendorong kita melakukan suatu tindakan. Tindakan gerak, ya. Gitu? Mm-hmm. Apa artinya seorang menyebut nama Allah 1000 kali, kalau pikirannya tidak menyadari betapa besar Allah, dan praktek hidupnya, kelakuannya tidak menggambarkan bahwa dia benar-benar mengagungkan Allah. Jadi saya sependapat dengan Anda, itu dari satu sisi. Dari sisi lain, kita juga harus sadar bahwa masyarakat kita ini belum semuanya pandai. Sehingga kalau kita tidak menjelaskan secara benar dan baik ungkapan-ungkapan orang tua-tua kita dahulu, leluhur kita, itu memang bisa mengantar kepada syirik. Ya, setuju. Nah, jadi ada dua hal yang harus ditempuh. Yang pertama, bisa melupakan itu semuanya. Jangan percaya ada buaya putih di sini, tidak ada itu. Ada yang berkata demikian. Jangan percaya ada Nyai Roro Kidul. Ya. Tidak ada itu hanya takhyul, ada yang berkata begitu. Tapi bisa juga kita berkata, ketahuilah bahwa di sini ada buaya putih, sebenarnya tidak ada buaya putihnya. Pesannya itu adalah hati-hati, jangan merusak. Saya kira kalau begitu wajar. Jadi kita meluruskan. Nah, betul. Kemampuan meluruskan ini dari pihak cendekiawan itu harus ditingkatkan, sehingga meningkat pula pemahaman dan pengamalan masyarakat kita secara umum. Iya, makanya hendaknya para cendekiawan itu hanya harus membaca ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah kan. Betul, gitu. Betul. Jadi jangan hanya terbang-terbang di atas umatnya, tapi dia juga harus menukik hidup di antara umat itu. Jadi betul. Dia mengerti betul bahasa yang harus disampaikan kepada umatnya, dan tahu betul permasalahan apa yang ada di umatnya gitu. Betul. Tapi mungkin yang paling penting juga adalah umatnya juga mau untuk mempelajari, tidak tergantung kepada para ulamanya yang mungkin berterbangan. Nah, itu lagi ya. Mau belajar sama ulamanya terbang terus kan gitu. Makanya saya selepetin biar turun. Baik, terima kasih Mas Heri atas pertanyaan dan juga komentar-komentarnya, menarik sekali. Bapak Quraisy, mungkin bisa kita simpulkan apa yang sudah diuraikan pada hari ini. Baik, yang pertama kita dari bacaan kita ini, yang pertama adalah kiamat pasti datang. Tidak perlu meminta segera didatangkan. Yang perlu adalah mempersiapkan diri menghadapinya. Ya, pasti datang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergesa-gesa menjatuhkan ketetapan-ketetapannya guna memberi kesempatan kepada manusia agar sadar dan bertaubat. Itu. Namun ketetapan itu pasti terlaksana karena Dia Maha Suci dari segala kekurangan. Tiga, yang menyampaikan wahyu kepada para nabi adalah malaikat-malaikat yang dipilih Allah. Malaikat Jibril berfungsi menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Empat, tuntunan-tuntunan Allah dinamai ruh karena dengannya jiwa manusia hidup sebagaimana jasmaninya hidup dengan nyawa. Tanpa melaksanakan bimbingan wahyu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia terhormat. Inti dan kesimpulan dari ajaran ilahi adalah ketuhanan yang maha esa. Selanjutnya, pada fenomena alam dan penciptaan serta tata kerjanya, semua di sana merupakan nikmat-nikmat Allah yang harus dipelihara dan dilestarikan wujudnya, bukan hanya untuk generasi kini, tapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Selanjutnya, Al-Quran menghargai seni, karena itu keindahan disebutnya sebagai salah satu nikmat Allah. Menikmati dan mengekspresikannya dengan lisan, pena, alat ukir dan sebagainya dibenarkan Allah selama tidak mengantar kepada kedurhakaan. Selanjutnya, air merupakan nikmat Allah yang amat berharga. Air adalah asal kejadian manusia dan semua makhluk membutuhkannya. Karena itu, memelihara kebersihan dan kelestarian wujud air merupakan salah satu kewajiban umat manusia. Saya kira itu. Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah insyaallah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai Quran surat An-Nahl ayat 1 sampai dengan 18. Dan insyaallah esok hari juga kita akan kembali berjumpa lagi untuk dapat memahami lebih banyak ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa insyaallah. Baik, terima kasih sudah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita akan jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.